السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف أنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Nikmat yang enggak bisa kita hitung atau kita kalkulasi. Karena di setiap detik, setiap detak itu ada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Khususnya ketika kita diberikan kesempatan beramal soleh, beribadah, ikut kajian, lalu berusaha mengamalkan di waktu-waktu yang spesial, hari-hari yang istimewa seperti bulan-bulan haram saat ini. Kita berada di bulan Rajab, dan bulan Rajab salah satu dari empat bulan haram atau bulan mulia yang Allah spesialkan di surat At-Taubah 36. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang mulia. Dan di antara tafsirnya adalah sebagaimana tafsir Ibn Abbas dan lain-lain, bahwa setiap amal soleh yang dikerjakan di bulan haram itu dilipat gandakan pahalanya, dan setiap dosa di empat bulan ini juga dilipat gandakan dosanya. Dan empat bulan ini apa, hadirin? Masih ingat nggak? Empat bulan haram apa? Empat bulan haram. Tuh dari awal dong, yang Rajab ya, iya Rajab ini kita lagi bicara Rajab. Yang pertama apa? Kata Nabi SAW, 3 bulan datang berturut-turut, ngikutin hadisnya aja. Yang pertama apa? Ya Allah, lupa ini jemaah. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram, wa Rajabu Mudhar, kata Nabi SAW. Dzulqa'dah, lalu Dzulhijjah, lalu Al-Muharram, dan yang terakhir Rajab. Nah itu 4 bulan ini tuh kalau kita kerjakan ibadah apapun, apapun itu pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Sholat kita dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Puasa dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Zikir pagi petang itu pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Infak, sedekah, hibah, hadiah, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Nafkah, nafkah tuh ada, kita nafkahin keluarga, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Dan banyak hal, bahkan bukan banyak hal lagi, semua amal ibadah, kajian nih, ini pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Nyatat pas kajian, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Ngantuk ketika kajian, nah ini juga ngantuk nih. Nah ini bisa jadi, kalau kita jadi meremehkan ilmu nih, bisa dosa lalu dilipat gandakan oleh Allah. Kalau dalam kondisi lalai ya, tapi kalau memang capek banget, memang aduh berat. Jadi sekali lagi manfaatkan bulan ini mumpung masih di awal-awal, hadirin. Nah, kita perlu ingatkan. Ini bulan yang mulia. Bulan yang mulia. Dan belum lagi pahala pahala merintis gitu. Kalau ini kan bulan-bulan haram ini belum seakrab Ramadan di kehidupan kita, tapi sudah mulai loh. Sudah, alhamdulillah, sudah banyak yang membicarakan. Nah, di saat masih asing, masih kurang populer, terus kita semangat beribadah, insya Allah kita dapat pahala perintis. Jadi jangan sia-siakan hari-hari ini. Jangan sia-siakan hari ini. Setiap amal ibadah, pahalanya dilipat ganda. Dan hati-hati dengan dosa. Hati-hati dengan dosa. Karena setiap dosa itu, dosanya dilipat gandakan oleh Allah. Hati-hati dengan kesyirikan, hadirin. Hati-hati dengan kebid'ahan. Hati-hati dengan kemaksiatan. Hati-hati dengan ngezolimin orang. Hati-hati dengan jahat sama orang. Hati-hati dengan tidak respect sama orang. Nah, itu penting. Pokoknya ini momentum. Dan secara otomatis ketika kita berusaha memaksimalkan momentum ini juga merupakan persiapan menuju Ramadan. Gitu loh. Ini ditingkatkan di Rojab, nanti Syakban juga, ini kita tahu Syakban itu salah satu perannya sebagai pemanasan Ramadan. Ramadan udah semangat, hadirin biadillah. Semoga Allah sampaikan kita di bulan Ramadan, amin ya rabbal alamin, dan bisa beribadah di sana. Jadi itu poinnya, dan selalu minta ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Jaga iman dan semangat mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu marilah kita mengucapkan salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga Ahlul Bait beliau, sahabat, dan orang-orang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin, kita semoga bisa menuntaskan hadis Abi Hurairah pada kesempatan kali ini, dan besok kita bisa masuk hadis berikutnya biiznillah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam hadis Abu Hurairah yang dibawakan Imam Nawawi rahimahullah, semoga Allah merahmati Imam Nawawi, orang tua beliau, keluarga beliau, dan seluruh kaum muslimin. Beliau menyampaikan wa anhu qal, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Rasulullah SAW bersabda, la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi' ba'dukum ala bai' ba'd. Janganlah di antara atau sebagian kalian menjual atas penjualan sebagian yang lain. Jadi janganlah sebagian dari kalian atas penjualan sebagian yang lain. Lalu wakuna ibadallah ikhwana, jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Ini sudah kita bahas. Al-Muslim akhul Muslim dan seterusnya, nanti kita singgung sejenak. Sekarang kita bersama wala yabi' ba'dukum 'ala bai'i ba'd. Janganlah sebagian kalian menjual atas penjualan saudaranya atau yang lain. Jadi menjual di atas penjualan. Apa sih maksud menjual di atas penjualan? Hadirin Allah muliakan, contohnya ulama mengatakan apabila ada transaksi atau ada seseorang membeli, misalnya Ahmad Ahmad ingin membeli handphone dari Asep seharga 3 juta gitu loh. Ahmad membeli handphone Asep seharga 3 juta. Ahmad membeli handphone seharga 3 juta dari Asep. Nah, si Ahmad didatengin sama Mas Fulan. Nah, ini Mas Fulan. Berapa, Mat, beli handphone, Mat? 3 juta. 3 juta. Saya bisa kasih barang yang sama, spek yang sama, 2 juta. Atau kalau kamu tetap pengen dengan budget 3 juta, aku kasih spek yang lebih bagus dari itu. Maka akhirnya Ahmad datang ke Asep untuk membatalkan transaksi dan deal sama Mas Fulan ini. Nah, itu contohnya, hadirin. Salah satu contoh. Gitu. Jelas ini. Jadi bayangin ada transaksi berapa? Mahal banget. Mending beli sama gue deh. Lebih murah 1 juta. Atau gue bisa kasih barang yang lebih bagus dari barang itu. Dengan harga yang sama. Gue kasih bonus lagi. Oke, batal transaksi. Jelas ini, hadirin. Jelas kan ngomong-ngomong? Oke. Atau sebaliknya. Asyira ala syira'i. Membeli di atas pembelian saudaranya. Misalnya tadi Ahmad beli handphone 3 juta dari si Asep. Maka Mas Fulan datang ke si Asep. Saya mau beli handphone dong. Ya udah kejual dengan spek sekian-sekian. Udah kejual sama Ahmad. Berapa? 3 juta. Gitu loh. Oh. Gimana kalau saya beli 3,5. Ya udah kejual, ya Anda uruslah. 3,5 lumayan. Akhirnya Asep datang ke Ahmad, enggak jadi, saya enggak jadi jual. Saya balikin uang Anda. Akhirnya dijual ke Mas Fulan. Dapat 3,5. Maka ini haram. Jelas ini. Oke. Okay. Hadirin Allah muliakan, timbul pertanyaan, apakah ini khusus untuk apakah larangan ini khusus? Atau sebelum kita masuk ini, kita cek hukumnya dulu deh ya. Apa sih hukumnya di tengah-tengah para ulama ini? Jamaah yang Allah muliakan, para ulama sepakat, ulama fikih sepakat bahwa ini dilarang. Jelas, karena Nabi mengatakan la yabi' ba'dukum 'ala bai' ba'd. Jangan sebagian kamu menjual di atas penjualan saudaranya. Dan mayoritas ulama mengatakan ini haram. Mayoritas ulama mengatakan ini haram. Sebagaimana keterangan mazhab Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Haram ini. Haram. Tapi lalu harus para ulama berbeda pandangan sedikit ketika membahas, oke, haram. Tapi kalau sudah terjadi, sah nggak akadnya? Gitu. Artinya harus dibatalkan atau udah sah berjalan begitu? Ini akadnya Mas Fulan sama Asep atau Ahmad tadi dengan dua. Jadi kalau udah kejadian tuh, akhirnya Mas Fulan jual handphonenya ke Ahmad atau Mas Fulan beli handphonenya Mas Asep, terus gimana nih? Nah, hadirin Allah muliakan, mayoritas semua mengatakan sah. Sah. Tapi dosa, gitu. Dan ini pandangan Malikiyah, Syafi'iyah, dan pandangan Imam Ahmad dalam sebuah riwayat, gitu. Tapi mazhab Hanabilah mengatakan fasakh batal akad. Tapi mayoritas mengatakan masih sah tapi dosa dia. Itu kesimpulan. Kesimpulan menjual di atas penjualan saudaranya dosa. Gitu. Nah, hadirin yang semoga memuliakan, kita lanjutkan. Apakah larangan ini hanya berlaku di waktu khiyar atau tetap berlaku setelah waktu khiyar? Bingung kan? Enggak. Bingung enggak? Apa arti khiyar? Khiyar itu hak untuk membatalkan transaksi yang dimiliki dua belah pihak atau salah satu pihak. Ada beberapa jenis khiyar. Ada beberapa, kita gak mau masuk ke bab fikih itu ya, tapi misalnya salah satu contoh ya, salah satu bentuk khiyar itu khiyar majelis. Khiyar majelis itu artinya selama penjual dan pembeli berada di lokasi akad, maka keduanya punya hak untuk membatalkan selama mereka belum berpisah. Jadi udah deal nih, udah bayar, terus pembelinya ingat, ya Allah, aku tuh punya utang sama Pak RT, jatuh tempo besok. Kalau aku beli misalnya handphone seharga 3 juta ini, gimana aku bayar utang? Mohon maaf ya mas, batal. Aku ingat aku punya utang. Maka penjual, misalnya tadi Mas Agus itu, harus oke. Okay. Atau Mas Asep itu, oke. Okay. Gak masalah. Kamu punya hak untuk khiyar. Akhirnya batal. Karena selama mereka belum berpisah, masih ada di majelis tempat. Atau sebaliknya, dari penjual, pas sudah akad, udah kasih barang, tapi masih ada di situ, masih ngeliat-ngeliat pembelinya yang lain. Penjualnya ditelepon, Mas Asep ditelepon oleh anaknya. Kata anaknya, ayah, itu handphone jangan dijual ya, gitu. Itu buatku aja, gitulah. Aku butuh banget ini, aku dapat tugas dari kampus, aku butuh spek yang seperti itu untuk jalanin tugasku misalnya. Oh gitu ya, yaudah aja. Mohon maaf ya Mas Ahmad ya, kita gak jadi ya, karena ternyata mau dipakai anakku, gitu loh. Itu boleh, selama masih ada di akad. Kata Nabi SAW, al-bayi'ani bil-khiyari ma'lam yatafarraqa. Itu kata Nabi SAW. Penjual dan pembeli punya hak khiyar selama belum berpisah dari majelis. Belum berpisah dari majelis. Itu salah contoh. Atau ada khiyar juga. Misalnya pembeli nggak tahu harga sama sekali. Lalu penjual memanfaatkan itu dengan kasih harga yang sangat tinggi, mumpung pembelinya nggak ngerti harga. Untungnya kelewatan, gitu. Lalu pas transaksi pulang ke rumah, si pembeli ditanya, beli itu bolpen harga berapa? Alhamdulillah aku dapat murah. Berapa? 3 juta. Itu bolpen 20 ribu. Kok 3 juta itu? Ini katanya signature pen ini. Signature. Sini. Kita pergi ke warungnya Mang Udin. Datang. Sama kan? Berapa bang? 15 ribu. Tuh, 15 ribu. Oh, salah ya. Jadi dia ngerti harga ini penjual. Nah itu boleh datang lagi, padahal udah sampai rumah nih. Boleh datang lagi, saya mau batal transaksi, ternyata harganya murah. Nah, itu boleh khiyar goben. Jelas ini. Oke. Okay. Atau misalnya beli mobil, transaksi, terus kata penjualnya, Oke, Anda test drive dulu lah, seminggu ya. Kalau seminggu gak ada masalah, udah. Berjalan. Tapi kalau Anda ternyata gak nyaman dengan mobil ini, selama seminggu ini, Anda boleh balikin, terus kita batalkan. Itu boleh. Jadi syarat dari awal. Ngerti? Paham gak? Jadi kedua belah pihak boleh. Atau kata pembelinya, seminggu ya, kamu boleh batalin, aku boleh batalin juga. Kamu coba aja tuh motor seminggu atau tuh mobil seminggu. Jelas ini hadir. Jelas gak nih? Ya. Nah, berkaitan dengan jual di atas penjualan, apakah larangan ini khusus di waktu khiyar? Waktu khiyar adalah waktu di mana kedua pihak, penjual pembeli, boleh membatalkan. Atau juga berlaku setelah waktu tersebut. Nah, di sini dibicarakan oleh para ulama kita. Sebagian ulama mengatakan ini hanya khusus di waktu khiyar. Larangan ini nih, menjual di atas penjualan, hanya khusus di waktu khiyar. Adapun setelah waktu khiyar sudah habis, maka kan udah nggak boleh membatalkan, maka nggak berlaku. Larangan ini nggak berlaku. Tapi sebagian ulama mengatakan bahwa ini pun berlaku setelah waktu khiyar. Dan pandangan kedua ini kuat. Kenapa demikian? Karena redaksi larangannya umum, enggak menunjukkan waktu. La yabi' ba'dukum 'ala bai' ba'd. Lihat, kita lihat lagi hadisnya. Janganlah sebagian kalian menjual atas penjualan sebagian yang lain. Enggak ada keterangan waktu di sini. Tidak disebutkan keterangan waktu berarti umum. Mau pada saat khiyar atau setelah khiyar. Dan ini pandangan yang kuat. Belum lagi maknanya juga masih ada. Kata para ulama, kenapa sih ini dilarang? Jawabannya kan, karena ini akan menyebabkan permusuhan, akan menyebabkan ketidaknyamanan, akan menimbulkan rasa benci, iya nggak sih? Antum kalau antum jadi Mas Asep gimana? Tiba-tiba Ahmad ngebatalin gara-gara dia dapat deal yang baru lagi sama Mas Fulan. Ketika kita tahu apa-apaan sih ini Mas Fulan, dia kan udah deal sama saya. Udah bahkan udah akad lagi. Gak nyaman jadi. Atau sebaliknya, kalau kita jadi Mas Ahmad, terus Mas Asepnya ngebatalin karena ada yang nawar lebih tinggi, kok gitu banget sih cara mainnya? Kan kita udah akad, benar gak sih? Kalau kita lagi megang baju, terus bajunya diambil orang, terus dia transaksi, kita gak nyaman. Pernah gak sih ada sih? Kita lagi megang baju, lihat-lihat. Diambil terus dia kembali ke kasir. Maksudnya apa ya? Ini udah, itu padahal belum deal, baru ngeliat doang. Dan kita gak ada rencana beli juga. Itu mungkin kita langsung keluar dari tokonya. Gak benar. Ini ada penjualan, ada pembelian. Makanya hadis ini dimasukkan ke dalam bab apa? Itu dalam bab memuliakan sama muslim, menjaga haknya, kasih sayang gitu. Ini hal-hal yang sangat kontraproduktif dalam bab kasih sayang. Nah, kata sebagian para ulama, walaupun setelah waktu khiyar, tapi makna ini masih ada. Karena tetap nyesel gue gitu loh, ya gak sih? Ya kalau tahu gak beli ini, nyesel, ada penyesalan. Mungkin ada kesel, berarti orang kan tafsirnya macam-macam gitu loh. Jadi makna bisa menimbulkan ketidaksukaan, kesedihan, bahkan permusuhan, itu masih bisa terwujud. Atau bahkan bisa jadi pemaksaan, kata sebagian ulama. Akhirnya walaupun udah gak ada hak khiyar tadi masih ingat ya, apa hak pembatalan, dia maksa aja, enggak pokoknya gak jadi, pokoknya gimana dong gitu loh. Enggak, tapi kan udah gak ada hak khiyar mas, ya tapi coba dong ini kan gini gak nyaman orang. Jadi tetap jangan. Udah beli. Oh, sekian. Ya udah, bukan rezeki kita. Musuh kita bilang, "Gue juga punya barang kayak gitu lebih murah makan." Enggak usah. Jangan, biar udah. Kita dapat rezeki dari yang lain dan kita enggak usah buat orang tuh jadi nyesek jadi ini. Biar dia senang dengan barang dia. Rezeki di tangan Allah Subhanahu wa taala. Atau misalnya, udah kita memang enggak rezeki dapat barang itu, cari yang lain aja. Allah Ta'ala bisa. Kecuali kata sebagian para ulama, kalau waktunya itu udah lama. Kalau waktunya udah lama, itu kata sebenarnya gak masalah. Kalau udah lama gitu, udah 2 bulan, 3 bulan, 5 bulan, ya nanti kalau butuh apa-apa lagi ya ke saya aja gitu, bisa-bisa bilang gitu. Jelas ini hadirin. Paham hadirin? Dan dalam riwayat yang lain, Nabi juga melarang menawar di atas tawaran saudaranya. Itu juga gak boleh. Dalam hadis Muslim, menawar di atas tawaran. Jadi kalau orang udah nawar, udah biarkan dia menjalani proses itu. Kalau jadi, ya udah, berarti jadi. Kalau gak jadi, baru kita masuk. Udah gak jadi nih, baru masuk. Jangan, dia tawar berapa ke lo? Sekian, gue di atasnya deh. Jangan begitu. Nawar ke penawaran saudara, jangan. Jelas. Baik kita masuk ke penjual atau kita masuk ke pembeli, itu juga dilarang. Jadi selesaikan proses tawar menawar. Kita lihat apa takdir Allah. Kalau ternyata mereka deal, alhamdulillah. Rizki kita bukan di situ. Kalau mereka nggak deal, silakan masuk. Jelas ini hadir. Oke. Itu juga dilarang. Terus juga yang berkaitan juga dengan bab ini, melamar wanita yang sudah dilamar oleh orang lain. Kalau sudah dilamar, jangan masuk. Walaupun kayaknya ini cocok banget sama aku, udah dilamar, jangan masuk. Wala yakhthub ala khitbati akhi, kata Nabi SAW, jangan melamar wanita yang sudah dilamar oleh saudaranya. Kalau belum dilamar enggak masalah. Kalau belum dilamar. Ya kalau udah dilamar, biarkan proses itu. Dan ini ada pembahasan khusus ya nanti. Bukan waktunya, tapi intinya maknanya sama. Bahkan ini lebih sensitif lagi. Sensitif gak sih? Ini lebih sensitif. Karena ini masalah pernikahan dan masalah manusia. Sekali lagi, pesan besarnya jelas. Ini dalam rangka untuk menutup pintu kebencian, permusuhan, ketidaknyamanan di antara kaum muslimin. Pintu itu ditutup sama Allah. Jangan sampai gara-gara barang itu kita ribut. Gak boleh. Harus jaga perasaan orang. Ya udah. Emang dia ditakdirkan nawar duluan atau beli atau ketemu tuh barang duluan sebelum kita, ya udah. Gak masalah. Bahkan mungkin kita bilang, gimana menurut lo, oke gak nih? Oke. Harganya bagus gitu. Karena udah akan. Dan tapi masih di apa masih di waktu khiyar. Menurut lo harganya oke gak? Bagus gak? Bagus harganya. Bagus. Lo dapat harga yang bagus. Walaupun dalam hati kita, kalau lo beli dari gua harganya lebih bagus lagi. Tapi gak usah dibuka udah. Walaupun harga kita lebih bagus dari itu. Tapi kan oke. Gak masalah. Alhamdulillah. Nanti Allah kasih rezeki, tenang aja. Nanti Allah kasih rezeki. Baik itu berupa uang atau berupa barang itu. Jangan pernah khawatir itu. Wa fis sama'i rizqukum wa tu'adun. Dan di atas langitlah rezeki kalian dan apa yang dijanjikan untuk kalian. Allah yang kasih. Dan kalau rezeki gak kemana lah. Kalau rezeki itu gak kemana. Gitu hadirin. Oh, ada orang tuh jual mobilnya hadirin, jual mobil. Udah jual hadirin. Itu berapa waktu kemudian mobilnya ada lagi di depan, di tempatnya udah. Bisa gitu tuh. Mobil yang sama persis, dia suka sama tuh mobil, dia jual. Untuk hal yang baik. Itu berapa waktu kemudian mobilnya ada lagi di situ. Tentu saja ada cerita di situ, intinya tuh bisa begitu loh. Itu long story shortnya lah. Iya. Emang rezeki tuh nggak kemana udah. Dijual nih mobil, dapat nih. Terus berapa waktu ya kemudian mobilnya balik lagi ke dia. Balik lagi ke dia. Emang rezekinya dia tuh mobil. Dan setahu saya, semoga saya gak salah, setahu saya, dia gak keluarin uang sama sekali. Mobil itu balik lagi ke dia gak keluarin, dan acaranya halal. Gitu. Emang kalau rezeki itu gak kemana, diri. Dan dia jual itu bukan karena BU waktu itu, tapi karena ingin gunakan di jalan Allah. Allah Ta'ala misal. Tapi bukan berarti kita niat jalan Allah biar dapat, biar dapat dunia lagi. Enggak, dia enggak ada berharap sama sekali. Padahal lillah aja. Saya menggunakan uang ini untuk ini. Dia dapatkan tujuan dia, dia dapatkan mobil dia balik tanpa ada niat sama sekali untuk dapetin materi dunia. Allah Ta'ala alam. Itu yang perlu kita jawabkan. Jadi jangan melakukan sesuatu menimbulkan kebencian, rasa amarah, kekecewaan di saudara kita. Kecuali kalau kita memang harus menjalankan perintah Allah dan larangan Allah, dan sebagian gak suka kita melakukan itu kotaknya beda. Tapi jangan zalimi orang. Jangan ditarik, jangan mensabotase transaksi orang. Jangan. Sabar aja. Kalau ada rezeki gak kemana. Dan kalau kita gak, kalau kita gak tahu, minta maaf. Dan kalau saya gak ngerti, ya mohon maaf ya. Gitu. Gitu. Baik, kita lanjutkan. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Kembali ke hadis. Dan jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Dan ditekankan lagi. Makanya jangan hasad, jangan najis, jangan saling benci, jangan saling membelakangi, jangan menjual di atas penjualan, jangan membeli di atas pembelian. Bukan tadi jangan melamar wanita yang sudah dilamar. Kenapa? Karena kalian ini saudara. Jadilah hamba Allah yang bersaudara, gitu loh. Jadilah hamba yang bersaudara. Al-Muslim, akhul Muslim. Muslim itu saudara Muslim yang lain. Kita kembali ke redaksi. La yadhlimuhu, wa la yakhiru, wa la yakhzuluhu. Ia tidak menzolimi saudaranya. Ia tidak meremehkan saudaranya. Dan ia tidak biarkan saudaranya terlunta-lunta. Dan dia tidak bantu padahal dia sanggup bantu saudaranya. Dia gak biarkan hal itu terjadi. Dia gak zolimi. Lihat, dia gak rendahkan. Dia gak remehkan. Gak boleh remehin orang, hadir. Gak boleh remehin orang. Jangan benar remehin orang. Kita gak lebih baik dari orang itu, bisa jadi. Bahkan kita mungkin lebih hina daripada dia. Dan jangan biarkan orang. Padahal kita mampu nolong. At-taqwa hahuna. Dan kalau kita, kalau gak mampu nolong, ya sudahlah, yukalifullahu nafsallahu. Tapi kalau kita mampu orang, nolong, jangan biarkan orang. Lalu at-taqwa hahuna. Kita udah bahas juga ini. Taqwa itu di sini sambil beliau menunjuk ke dada beliau 3 kali. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Inti ketakwaan itu di hati maksudnya. Bihasbi mri'in minasyari an yakhira akhahul muslim. cukuplah seseorang itu divonis buruk jika dia merendahkan saudaranya muslim. Kalau dia merendahkan orang, dia bukan orang baik. Walaupun pintar, walaupun jenius, walaupun ngajinya lama, walaupun ini, kalau dia remehkan saudaranya, dia remehkan orang, cukuplah dia dianggap buruk, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kullu muslimi 'ala al-muslimi haramun damuhu wa maluhu wa 'irduhu. Dan setiap muslim atas muslim lain itu haram darahnya, haram hartanya, haram kehormatannya. Enggak boleh kita ganggu, enggak boleh kita sentuh, enggak boleh kita zalimi. Enggak boleh. Dan ini sekali lagi makanya disebutkan di beberapa hadis. Karena ini induknya darah, harta, kehormatan, ini harus dijaga. Darah, harta, kehormatan, ini induk dari kezoliman. Kezoliman ini, apapun kezoliman, ngarahnya secara umum ke sini. Kalau enggak, darah seseorang atau diri seseorang, harta seseorang, kehormatan seseorang, itu harus dijaga. Dan kita maka, jangan kita sakiti orang secara fisik atau secara, jangan kita ambil harta orang. Hati-hati harta orang. Dan jangan kita jatuhkan atau lecehkan atau turunkan kehormatan orang. Allah Ta'ala bisawab, ini bisa disampaikan, waktu sudah habis. InsyaAllah pada esok hari kita akan masuk di hadis berikutnya, hadis yang sangat penting juga, hadis salah satu induk akhlak yang mulia dijelaskan sebagian para ulama. Ini hadis yang luar biasa, hadis berikut ini. Hadis yang sangat urgent. Cabangnya banyak sekali. Padahal simpel hadisnya. Ini bisa disampaikan, jazakallahu khairan. Semoga bermanfaat. Semoga Allah kasih ilmu yang bermanfaat dan lindungi dari ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik untuk bersabar bagi yang sakit di hari-hari ini, dan memberikan taufik untuk bersyukur bagi yang sehat di hari-hari ini, dan semoga yang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kekuatan. Ini yang bisa disampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.